Tanggapan retel tapi akeh potongan iku. Sajane masih tanggapan aja dek dipotong persekot mesti lego, gak kira ngiru, Dik. Ngenteni kendaan dak teko-teko. Duwe pacar sitok niku lho nggih, awake pun kuru, brengose sing kandel. Duit sing kandel genah dik brengos sing kandel napa nih mboten nyureni mawon ngomong opo ae iki wis mang ana mburine kok gak eruh iki lho mulane rambut e jek dawa-dawa ta dipotong separuh didol ngono lho kapan tekoi peno iku mau kak lha wis suwe lah peno jenglak-jenglak lak tak delok teko doan aduh enco kak aku jenglak-jenglak opo wae kok gak tutuk ngono ta yo gonge gak tutuk lha sikile sikile mesti ngrang sese ulah. Nah iya, aku mas apa sih ngedukno sikil ini, kak? Nah, semayan ya apa, semayan ini lali, sampeyan, kak, mbak, gak ngergani mbak pacar. Nah, tekan ada titik ini loh, kak, mbak pacar itu. Saya ini mending pacar, mang gendaan. Nah iya, gendaan itu masa lampau 45, saya ini zaman 82 ini pacar. Jadi di modern pacar. Tesen, tesen, iya. Ya. Di tes, mari ini di sen. Ayo biasanya orang pacaran ini mesti lek ngadakno pertemuan lah mesti rumah makan. Iya kak kaya penuh orang pelit. Nah penuh kok tak enteni nanduk ngene tasiun. Perasa kate iki numpak numpak sepur deh, boten datane ngene gerbongi. Karepku ngene lho lek nang rumah makan to utawa nang nang apa nang depot. Iya lek mesti terus dadi lek dadi lek torok diisi. Lho iku apa? Oh, mulai berjalan ndak wanita rok ya sih kak sih itu kak lho kak ngono lah gak ada pengorbanan sama sekali ku jenenge korban buri-buri pokok wis sip ngono lah saya ingin lho karepku teman-teman nduk gerbong lah anak sing nyekseni manuk parkit ya apa gak ngono kak pene ku serius tak gak sih kak lho serius pokoknya tak gitu temen ini karepku tak sesek kayak malam minggu ya mantenan ini eh sesek lho kak ngono aku sedih bongkel karo PT ngono lho kok marake gawe berberan PT iku. Moka gak cocok, Kak. Lulah, aku senengane Kak yo nek ate wayahe dadi manten anggapno kentrung ae enak, Kak. Mosok nang Blitar nang kemis kono. Adoe Kak nang Blitar. Lu sing ngomong marang Blitar. Sampe gak kapok nang Blitar yo. Wis kena potong kate nang Blitar mana. Lah ya kok sik gelem ae iki yo. Kapopo dadi sik gak medhone seduluran. Pekara iku mbisa diurus wong loro lek wis dadi ya. Ngene lho Kak, saiki sak temene Kak ya peno nek panjen serius bi aku. Kapan dadine? Lho saiki ya apa lungguhe ngono lho Kak, genahe. Lungguh watu ae dhisik iki ya. Lungguh apane? Ya lungguh kuwade ta ya apa ngaku sik perawan Kak. Iki urusan mburi. Lho ya gak larang-larang Kak gawe kuwade dhewe ae. Kursi ditumpuk-tumpuk tukono kertas lap kelip dipajang dhewe. Wayahe dadi manten gak iso tenang tinggi ning rayap. Wah, wis gampang pokoke iku apa jari paman. Kurangane apa paman basmen. Lha diate nang paman mana? Iya, tapi sementara iki teman-teman dulu kene aku kangen suaramu, Dik. Oh, aku mau wis nggawa botokan, Kak. Botokan apa? Kedok lindri. Lho, senengane oh, sampean nak kedok lindri iki esuk-esuk lho ya apa? Sing wedok sing torok malah nggawa botokan kedok lindri. Wis gak dicak nang restoran, gak dicak andok soto. Sing wedok tuku kedok lindri. Lho gampang lek mari nyanyi weteng luwe kok ayo mangan isore asem ngono lho. Eh? Lho, mangan kan isore asem sih Kak. Manu jo enak-enak sing penting mengandung minamin. Oh. Apa? Brungsi. Vitamin. Aku ki masih gak ngerti Kak, nek minamin gak ono, Kak. Apa sing ono? Ya iku lho Kak, gizi. Iya, padha ae gizi. Sajane nek aku iki Kak masih gak sampean kaya gizi wis akeh gizine Kak aku iki. Telon ta telok teko iringan aduh penuh gizi Marlena. Teko ngarep penuh gizi. Nek bojo pisan kaya bol ngene. Tulah enak penuh kali nyedok, kadek misani. Si aku rengeng-rengeng ngono lagi, coba sih. Anu geduk lindri ya. Rengeng-rengeng ngetok. Saut-sautan bareng aku. Kadek pijetan. Kok gampang gak usah pijet nih, anak perahu tuh mundur nang dicek nang aku ya. Ayo Kak, lindri ya Kak. Ayo, berangkat geduk lindri. Oleh drapo Ganti titik ayo bareng ta. Kak ta lo. Iku sing ngendang kancae peno. Mbok. Jenenge sapa Pak Sarbon? Makane Lin mari gabang bayine aja Cak Sarbon. Sarben ngono lho. Lah iya, kait maler sing ngono maneh. Nah enak ya. Mandek takon ae. Yang gayeng ya Kak ya, wis gayeng nak nyaman-nyaman. Wis mari iki gak gawe wong iki aku. Mburine cara. Gawe sapa? Ya liane. Ojo Kak, aku seneng mek wong iki, Kak. Seneng apa? Kliru ping mo kok seneng. Melasase, Kak. Kak melase wong balene ping 4 ya. Ganti balene rusak kak to lho. Lah mulane, tapi yo sedep jaran kepangan iku mau. Ya yo. Sakno yo, engko mari iki wis tak pikirno lek nasibe wong-wong iki apa jare aku. Apa, Cak? Peno direktur tak kok jare apa nasib arek-arek apa jare sampean. Lho, soalnya wong nyekel aku durung karuan putusane. Kelong sak menike. Lho, gak ngono ya awakmu tak bareng dhisik, mari iki wong-wong iki tak buyarno. Kak, ya opo iki Kak, Cok? Tengenge sanduk dalan, Kak. Wis ngene ya, saiki aku nami paman. Sebab aku durung ngabari paman, kok gak dikabari di Paido. Sebab kula wong suwe ah. Apa, Kak? Ya arek wedok mandeg nduk tengah dalan sak wen-wen sawangane kaya apa ngono Kak ya. Wis. Cok-cok numpak becak ta ngono mau ngomong nek jero becak. Ngene. Amri awak iki omong mancek sesuwe ya ambek mlaku. Mlaku Kak. Gandul sikar ya. Masih ngono Kak cek nemene Kak bener Kak aku mari sing bayari gak apa-apa yuk numpak becak enak banget. Duit ta? Do beres, mari tanggapan. 5000. Nah lek kon mari tanggapan ayo mampir nang pasar tembok. Tak jekono dawet peno. Ya golek-golek nomo sok aku pancet situ iki arek iki wis disian pisan iki. Eres Kak. Engko nale aku gak tambang gombal. Lah awakmu milih-milih nduk basar iki kaya apa sih? Lho iko jare kanggo lele paman. Oh sok nduk basar iki lho Kak. Nebas sak ngono kae kaya apa. Nah ya ayo saiki nduk becak wis. Bisa? Wis. Yo. Gue cek paman cek gak arep-arep. Iya Kak. Sakno ya gak tambah suwi tambah loro. Makane buntelan gombalan pian kok digowo ki oleh-oleh. Iya bek paman nyusu tak apa jange ya. Paman kudu loro rupane ae rono ya gak loro paman ya. Tukokno jambu, tukokno pelem ngono Kak ya senengane. Wis ah. Eh ayo. Wis temen ah. Lu sik durung ae kan malah uwe ta Kak. Iki lu tak pikir sarbon kok mecicil ae. Ayo ayo ayo bude. Sampai izin aku. Sebenernya nong tengah jadi cek sakit. Kenge terus sakit, so wong pancen nyambut gawe ni koyok ni. Mong bilen kong perak kacun pancen. Wah, kak ono lekak Pak Hayah tua. Nyamakin ni Hayah alias Subur. Le, mek cek pintere arek iku wong wis aku seneng pelatasan merono mrene. mek pas moro ditunjuk dadi kami tuwa wis gak iso aku mlaku pisan sengko. Tapi pancen bener nek nunjuk kami tuwa aku pancen bener tak kira keliru. Sebab bian sak durunge aku dadi kami tuwa mbok desa iki rusuh. Bareng aku dadi kami tuwa mbok esuk wis rici. Kak Ricik ya apa wong pancen aku dadi kami tuwa ngiras tukang sapu. Allah. Tapi ya tak dadi apa jeneng pengalaman. Ngiras nyontoni rek arek nom-nom dok wedok sing perawan sing gak gelem nyapu. Saiki tak aku sing nyapu wis suwe tak arek sing nyapu. Ya Allah. Wong jarene wong tuwa biyen ngono cong hayya. Mong pancet enri ya. Lah dewasa lah raja nak. Kabin ya. Wis tak turuti jare wong lek gak rabi ku jare wong madhat. Rabi aku. Tuare aja ayune pancen ayu. Rambute pirang. Embo kari pirang iji kok. Tak itung ana nek 70 luru. Iki brundul tah pirang jare. Areng wis suwe wis bab wis meliliane. Oleh rada ayu putih seneng aku pancen. Oh aduh aduh. Cok wong pipi koyo duren. Moto koyo neker. Driji mo cok bom. Melaku koyok maling kerinan. Gak gelem alon melakune das beladas. Mulai kenalan sampe dadi bojo kudungan. Bareng tak pikir doa re iki cek alime jari aku. Ya kebenaran. Bareng wis dadi manten sok wong manten anyar. Melaku ngalor ngidul nang gone maro tuwa. Balak-balik kudungan. Aku tak wani teote aku. Saagen. Wong dorong petang puluh dina mosok kate patut. Lho dak pantes. Bareng wis suwe lungguh wong loro, Dik. Iki rambute kok mulmawul tak sureni, Dik. Jari bojoku, kok enggak kak, kok maloh. Isin jari ini. Dove suwe gak telaten aku mau sore, gak lu rambutnya sampai koyok ngono. Bareng aku suri tak cekel, kudung tak buka, kupingnya hilang sisir. Waduh, dok remena, tak kira pikir nyebut aku sak jurni pikir. Terus tak ada diopo, iki tak terus nol rusak iki. Wis tak kirim nonang moro tua ngomong PAP. Pun pak nggih pun sampai lego lilo sampian. Kula nggih pun lego lilo lan iki kula wangsulaken pak nggih. Jadi kula sak niki rekene pun bujang maling. Bareng bujang duwe kenalan. Wah kenalan cek ganteng jenenge Sokran. Ganteng temen ireng mulus. Ganteng kok ireng mulus. Tapi ono manis e dik-dik cuma untuk gowa. Heran aku. Saben kok temo ben Sokran. Kak Haye. Katenangen di Kak. Bu, ada keng lenjelen. Moro ditukokno rokok ro ngepak. Mosok kami tua ditukokno rokok kate gak gelem ya apa wong doyanan. Sesuai dikai duit kan 5,000, suwe-suwe 10,000, suwe-suwe 15,000, ngelompok tadi 1,000. Engkau atahannya, enggak li, ria perkara apa, si bodoh apa. Mek pas engkau beri pese, gen 5,000, gen 10,000, sampai segemek, jumlahnya ada 1, tak ada apa-apa adik, tak enak mikir. Jadi sekarang kok tak ada apa-apa kak, ini kak ada ya wis gini aku. Ya nyaman bang dai, pola kebimbang lek yari iku mbak aku. Nang aku duduk uang wedok, kok bendino dikai duit. Ya tak kepikiran, jadi ini kadang sokran gue. Paling mong dateng, paling beri wese, mong tak beri kok mentah ya sokran ke. Ya lo, iya kopi durung tak umbe itu kok paitun mang. Wah, iki pancen kopi enak deh, biasa ya enak pancen. Duh, dah iya, enak temen. Iki sing jarani kopi murni. Ya murni karak. Yo apa wong saben dina kongkon golekno kopi ndok deplok dhewe didang dhewe lak ngunti goreng dhewe iki kopi kok bang kambang iki dadada iki sing gara-gara abotok anyeri ya bola nuwun do kak sori kon oh kak bul kak bundur arep salah subur iya sing jeneng nomor loro dek oh lah sing nomor loro iku jeneng iku. Oh, pernah bian loro kena. Apa nge? Jeneng tak ono dua di. Oh, aran pernah bian aran duan kena. Duan loro mak. Kak kerungu aku pinggir iku. Duh, cari aran pernah loro apa? Nge, tang nyama dua. Dua. Oh, aran pernah iku warna loro kena. Duh, iya po lambinir iku bener iku. Duh, cocok tapi dilambil-lambil. Sing nomor siji hayya. Oh ayya. Ya ada baik. Ayya. Budo remah kok kaya wong ambek anu no. Hayya. Oh sing nomor loro. Kaca. Hayya dek. Ayya. Yeah. Ayya dek. Dek. Hayya. Eh kak, iki aran ta pancene anggap. Are capek mangkap kuwi kak. Jareng jeneng teko wong tuwa. Iya kak, kene dilang-ilang no kak. Iya. Yeah. Sing jenengan nomor loro subur. Oh, sing nomor loro subur. Oh. Jadi wong urip subur, hayere tak ya urip. Oh iya iya iya. Dadi ayah iku urip ya. Iya, mong subur, subur, masih loro ya subur, de. Oh iya iya, masih loro subur ae ya. Maki gak duwe-duwe ya subur ae. Nandur sak nandur subur ya. Oh iya iya. Ono warnone de. Oh, nandur walu. Mahal. Enggak. Mbak anjir ada warlune ya. Eh? Ono warlune ya. Aku gak tau terwelun saiki. Terwelun. Mek terwelun mbak ndeteng ngira bodo parlona. Oh, perlu. Dah, tetok wae. Wong perlu ya warlu, aku sakan walu. Yo bisa deh ngocak jebet tapi ya totrek totri. Iya. Ya kaya biasa lah durun-durun rene. Aku gak petuk peno iki sedina ku nae kaya setahun. Iya ya mek kebimbang gak ya dik. Ah wong aku ngomong ngono. Iya kok wis lara kebimbang. Wah delok arek-arek. Kak, sih saiki ape adate biyen omah peno. Iya. Biyen omah gak ngen saiki kok malah opo sing penting cerendel iki ngene. Lho cemacem iki dik. Opo? Cemacem opo gambar opo tak templekno opo kok sing seneng tak templekno. Iku ono keris bareng. Heeh, keris iki mojo pahit. Eh, mojo pahit. Mojo pahit. Heeh. Karena sih mojo pedes ya. Apa mojo pahit ruwet lah tinggalan. Mojo pahit. Lho cocok. Oh iya iki barang antik iki. Barang antik remang jual larang ngene. Oh iya iya. Iki ketek-ketek adik. Iya ketek-ketekan. Sing mburi kok ketek temen, Dek. Alah aku mlebu dedono ketek temen tak dicakar aku. Iya tek ketekan iki sing mburi lek gelem ketek temen. Enggak nek peno gelem kok tak olehno aku dhewe barengan. Apa? Ono kucing blendingan. Kucing blendingan. Iya. Kene ya ono kerek gudiken. Oh, apa kon riyane? Cemacem sing kocak. Lho anti. Ya meneh anti kru penyakit. Lho, kucing-kucing kan dudu kucing temen. Eh, kucing-kucing ah. Kucing teko kuningan iki. Eh, ya fokus anti. Ya kok kok gawon aku wis gawe apa ono omah. Eh tak kubot to. Iya gawe apa aku barekan. Hak atik tuku. Oh, lah apa aku malah ngekek penuh duit kok. Iya syukuran nedan rima ya iki. Iki gawon duit. Iya dak bukti roh dek iki. Oh, 100. 100. 100.000. Itu bisa nak orang satu saya. Apa? Bukan pernah lah. Anu, serakan apa sih ngono? Iya, serakan duit ngono tak. Iya, iya. Iya. Tak ngono pernah be aku saya serakan ngono. Oh iya lah, aku beri kau hak serakan apa-apa. Kau tak serakan menjangan ngono ada. Kok menjangan ni apa sih tak? Serakan apa ya konco tak? Iya, konco. Intim. Iya deh iya. Kan, engkau jadi atanya abang be. Enggak iya. Iya. Tapi jauh sampai jadi hati ni tak iya. Kak, apa ya? Nyende lo duit sampai sak monokei ku mau pengarah opo dik. Oh kalau opo-opo kalau ya wis mau ngandak apa-apa nyada dan rima gue liat opo-opo pas aku nyaur apa nih gawe nyaur dik kalau opo-opo apa duit aku rela tak kena penuh iya sokoran nek ngono kok nang omah kono kak ya kok nang omah ku jukun omah itu jupu wajah apaan sini nak buri gak jukun opo dik Iki lek ana kotak wadah pedes ya. Oh, wadah pedes. Nah, terus pedes iki. Ya pedes e peno. Oh, pedes e aku. Iya. Dadi aku kon wadahi kono. Lho, kon iku ngekeki dhuwit wong tidas pedes. Peno nang lak ngomong ah. Peno lak dhuwit ketek temen sino mburi. Iya. Lah aku dhuwit wadahe pek, nek aku karo ketekne no kono. Oh, ki wadahi pedes. Iya, lah kok peno diwadahi kono. Lah kok mangkok muni riko pedes e kok ngono. Jawane kok pedes peno. Iya. Lho, pedes aku. Iya. Lah ya aku pedes lah. Aku tak yo pedes pasanan. Lho, pedes e peno. Lah ya tak pedes e pas aku. Lho, iki omong tak bulet e. Ngocak kelero, pedes riko. Lho, lah iya pedes peno. Iya sih aku maneh. Lah iya pedes e peno. Peno lah di pedes. Lek ngono pedes e ndek mburi omahku. Ah iya, ya ilang burine tok gak apa-apa. Iya ya wis dik, mong dek iya wong pancene kan opo-opo ya gak apa-apa lek pancene ono perlu dik kandha aku iki. Iya, aku papane ngomong ngono. Aku nek peno ngomong ngono ku pas ngesakno ngono. Iya melas ae dik. Iya, ya gak melas tok. Iya. Kayak silem ngono kan. Wah, tok ngono ra. Pancen biyen aku tau dadi tanda. Yen Hian saiki wis leren wis. Pak, usah cedhek ngomong ngono wae. Pare eling-eling bareng sing gak enggak. Wong kok tak cewek. Kene Kak ya. Kak Subur. Penuh tak kaya duit balik-balik, gimana tak tambahin satu so, jumlahnya ada orang satu. Iya deh iya. Tapi aja rame-rame kan. Iya iya. Jangan aku ada perlu nih. Perlu apa nih? Merdina kita pede. Abo, tadi biyen sampai saiki perkara duwe sampai jumlah 200 iku kate ngepek pona aku. Iya. Ya delek ngono jo kuwatir iku nok tanganku wis tak gegem rapet wis. Lho, ya aja nemen-nemen. Apa? Lho lek pedhot sikile. Persamu jangkrik iki. Rahasia iki, Dek. Oh iya iya. Wis ngono ya. Iya iya Dek, iya Dek. Saiki aku tak bali. Heeh, iya Dek. Iya ya. Heeh. Ae Kak. Aduh, dadi perkara duit 200 iku sukran seneng ngambek sang ponaan. Nek ngono sing penting Marlena tak goleki. Oh, dadi perkara duit 200 iku sukran seneng ngambek sang ponaan. Nek ngono sing penting Marlena tak goleki. Kok cebuk. Wong nabuh kok karen suarane pati glodak ngono iki lho. Tak tutno kendangamu tak tutno. Tang terus-terus tak delok-delok aku beso iki mang tak koyo manuk setit. Iku tabuan tak tetekan iki mang. Oh, arek kok. Wis. Mulane ya tabuan iki ngetutno sarbon rusak. Iki ngono ya kuat gak kuat terus bojejeke gamelan kok pacare sarbon. Nek sarbon rubuh tangi kaya ngono ya rusak tabuhan ini. Padha ngamuk gak ganteng gak elek pesok ngono. Yen apa upa manuk betet wis botak arek. Oh apa pun. Wis gak mikir kon, mikir kon rusak badan hamba. Sing penting mikir dayo, pokoke dayo ku antri-antri beres. Ngerti ya kon? Aku ngono nerusno penggaweane wong tuaku. Biyen bapakku iku ya sik sugeng biyen dadi dukun. Tapi saiki bareng bapak wis awarahum. Awal menium. Wis mati sing ngenteni ya aku. Saiki dadi dukun aku. Umum daerah kene. Basman dadi dukun umum. saking umum sampe krungu teko negara Itali, ngerti ya. Dukun sing paling wanter, dukun sing paling mandi sembur suwi karo maneliane aku. Temenan. Loro pae, tak suwuk mesti ilang. Lah wong aku iso ngilangno penyakit kok. Bentuk penyakit to apa tak suwuk ilang larane, ilang penyakite. Kok winginane ana daya. Loro panas tak suwuk ilang panasi. Ngerti ya? Loro ngelu tak suwuk ilang ngelune. Loro moto tak suwuk ilang motone, cah kon. Loro kuping tak suwuk ilang kupinge. Loro dengkul tak suwuk ilang dengkule. Baba cek gempur wong iki. Apa kon iki? Kandhane kok peringisan kon iki. Menyek kon. Iya. Hah? Kok ndak kandhani? Aku tadi dukun gak ngomong sembur suwuk. Aku duwe pusaka condong campur. Condong setuju campur ngrukuna. Ojo sampak tangga emang gegeran gak wawu. Ngerti sih istilah tangga. Tangga ngono ya, ya digotong ya disangga. Nono gerah ngeluwe gak tangga Jakarta. Dulur teko nggone Semarang nambani enggak ya tangga tadi gawe ngerti ya. Lah pusaka condong campur iku mang kanggo ngrukuna ngakorno. Contone pingenane Pak Jaya ndek gawe mantu buyar gong buyar tanggapan kemanten gak wawu. Lho ngerti kemanten gak patut gak wawu ngerti nek aku tadi dukun duwe pusaka condong campur. Senin digoreni nang aku kemanteni. Selasa tampak ijopo Rebu pegatan. Tau ngaku dukun paling mandi hari ini. Alah, repot rasa nombong ngurip kaya aku ini. Ngomong bisa apa, Man? Loh, kan lu pun dikit loh, waduh pancet aja lakon ini, rek. Pelemi pancet aja. Ya apa sih lo, kan lu gak isis toh. Isin dah. Oh, segerang daplok ngomong-ngomong. Wangi kok ngomong kumat aja apa. Sakek pun agak. Ngerti sakek? Sakek gimana? Loh, siapa? Sampean sakek. Kena ikut tak sak sake. Saya ngopi lu siapa? Tak sake, ngopi tobak tak sak sake. Kena ngecek ketipian nih kalau sake buat dia. Lu anak ketipian gua apa sih? Kena lu dengan PT. Gak, jangan lu PT enak deh kan itu. Apa ketipian nih kena? Ketipian. Ketepekan nih lu man, ketepekan. Wah, apa ketepekan itu? Ijen. Oh ijen, iya nak ijen. Ngocak ya, PDW ku ngomong ketipian. Lu, ngocaknya dikocak nah. Biasa ngonah lu. Paman. Eh kan lele. Apa ya? Buntelan. Lho apa buntelan? Ya gak lho, kena gak lho. Oh gombal kurang ajar. Oh, apa kali kula lho. Gak mulai beli sang gombal kon sangane nyusut aku iki. Kawan tanda mata. Tanda mata apa kok kon niku? Dadi iki kok tanda ngono dhisik lek wutu tak go bali ngono. Nunut nesik ah. Kon niku. Lho, nek kalau kita harus sekarang mulai terus kini aja kok nanti awal-awal rupanya tak ngomong cek jidak ngomong itu lah masih ngelapor perungannya gak jidak kah kalau itu masalah lo kamu lo ngelapor ini lo isin aku lo ya kak lo ya. Paman yang penuh itu menghina di Malena enggak mari ini cedek Malena gak gelem ya lo cedek ponakannya dewe lo kak ngono itu anak pribadi enggak lah man setiap anak pribadi dan anak opo aku anggap anak penuh dewe ngomong seenaknya blak-blakan terus lo gak seneng biu ono nah tak ngono bapak tak putung sih gila kan lu kaya awasnya kan ini apa? Masih gombal ini gak sembarang gombal man apa? Loh ini gombal ini mukion eh nanti gombal wiwi ngawur aja kan itu gak ngono lho kan lu karmu ya apa sih? Aku izin lho izin lah apa sih? Tampung ada peraturannya ada RW ini, ada RT ini nak ya runtang-runtung, rentang-renteng pada hari itu tanpa ada penyelesaian terus ya apa? Lah mulanya ini mulanya ini pernah tak kayak kabar ya, ya. Malam minggu tak resmi no. Oh lah ngono lah pun aku tuh bantu man ya nyumbang apa tak nyumbang tangis apa lah apa waduh gua paten nai deh iya man kok arah aja gimana gi iya, todus man sebenernya man bahasa Inggris rupanya todus ini man todus orduan todus apa kok nanti jangan ngomong yang ngangak kaya bajul lah kan oleh di onderdil malam masalah sing dhisik wis tak goreni ngono mosok lah. Iya, tapi mosok lali kaset sing dhisik tak goreni. Eling lho, kaset ketemu jodoh lho, eling lho. Ndak ngono, Man. Ngene lho, Man, sampe nek ketemu kula saniki nggih koyo sing koyo anak dhewe ngono lho, Man. Iya, iya, iya. Aja koyo ngono maneh, biyen sing koyo ngono gak awu, saiki ati gak awu maneh. Kapan dadi ponakan? Kok rok-rokan lho, sewekan aku. Kok rok-rokan lho, masalah seweke cingkrang, udele ketok. Lah, Man. Wah, kalau ini apa lah? Iku paman sampean ya. Aksine ndak seneng delok udel padahal dia gemetar lho lihat. Ngomong lah ngomong sing delok wetenge aku tok lho delok. Aku tak olehno Cina cek anak iki. Ngono lho kan iki lho. Duh enak wong Madura, Kak. Enak Madura, Man. Kurang ringkes sing Madura morot-morot. Lho, kenapa nyelok diringkes ta? Ayo nyelok diringkes ngiwat tanengen. Lha apa kok ringkes aku? Jare nyelok gak ringkes. Pakaian lu sing rajin, sing stil ngono lho pakaian. Waduh, tokone jengki. Lah ya celana ana apa sih? Celanaan. Sangan arek lanang. Gak patek potongane kok bekelen ngene. Tapi lek liyane iki ya rapi, Man. Saiki iki lak mang gak niat nglencer mek kepethuk karo aku ngono lho tak sarene. Lah saiki sarene aku tidak di mantan malam Minggu. Pernah ya apa kok rungsep ngono, Man? Pernah iku. Apa oh, biasa nak wong tuwa. Nah ngono lah, kate ering-ering ponakane ya sing bersih ngono. Iya, ganti. Mene tak kler. Lah apa kler? Kok sama saya WA. Ojo kuatir kurang seminggu. Iya. Masih paman gak iso bantu apa-apa, ojo kuatir wis tak klubuk-klubuk to. Apa? Suket damen. Kok kon niku dadak rek kon niku. Nek ana susuhan manuk beke. Kowe kaya ngebyuki kon dapur amuk kon. Lah napa aman? Lu sedep lo man kula niki. Gak kon iki kemanten iki ya apa dulu kuno kuade ta dulu. Kuade man. Ojo lu kuno kedua ya nak. Oh cek ro wong kampung nggih man nggih. Nanti gak dek bondo. Ponaan be pamane setel padha belite. Nak mana ya? Iya. Bapak tak potong su. Sebab bapak ini cair. Yo kebenaran. Sawangan deh bapak itu so ngajeni awakmu. Nenek tanteni. Iya iya. Gua ayo bareng nang omah Rono ya. Iya iya. Aku kak mulai kak pernah tekol ya. Iya iya. Man. Anak duit ya? Eh? Ya anak duit kan duit. Tidak duit lah. Iya kan duit. Cukup tak 10 rupiah. Itu gelali ya. Kok enggak ora potong ada no. Aman ini kene gak disekit dhisik ngono gak rai biasa. Gila. Tak tinggal. Gila. Man, 2000 nang arlojimu tak cekle. Kan iku ya sik kan iku ngawur ae tak no. Wis gowo dhewe, no mae lho. Udah lah. Ganteng ya man ya. Heeh. 3 jam lagi mulai lho man. Lah opo diluke potong. Cek suwe sing suwe man. Lah opo. Tapi ya ora. Pokok enak sing suwe peno jek teko-teko aku enak nduk kene. Tak ngono nak, kon ngusir ae opo tenan. Cinta sampe arek iki. Lho, gak cinta manis kadung bulet ngene kok. Wis padha lah. Aku kadung isen man. Oh iya. Seluruh iya. Argentina aku seluruh nek aku pacaran karo. Argentina kawan opo tokan koyo kon ngono. Wis padha ta? Lah wis padha sih. Hah? Ono sepeda ta? Iki lho sewan. Lho, padha sewan iki. Omprengan ah. Padu ngawur ae. Nek Mas. Iya. Entak injati. Oh, tinggal. Mas sing ganteng man. Ayo dek, omong-omongan bikin ini lho, jeruk ini lho, ya? Ya kak, ini, om lulu ya, jema-jeman. Ya. Ini mandi man minta temu sampai seminggu kok golek ya wak ikon di endi tak golek seminggu gak ono sampai tak rewangi nyewo bekakas potong pola lek panjenengan dek cidak kene nek kerung aku dek kene tak yo sambang woh biasa ya boleh wis jemua minggu ake wong tukang kutung tapi dak laris koyo nggak salah minggu rame pola durung tak tawa eno ini tembang anggur jik bersih bik jik krijik jungke jungen laro larlik mate alengker cukok mendung malem mak bayi. Nyaman sing edi ngagi, sing muni otot melungker. Tak kelar leh. beden seneser jagetedung maengak bayi. Tak kelar beden seneser jagetedung maengak bayi. Kaya patron rek. Wah, tak kendingan kepingin kendingan di kendinge plak kok tu plak. Wah wah wah. Gunung Pandak le, gunung bentang. Ngala aing ning sakoni. Apa lo milo? Suara apa ya ngono? Masang bedek mapa penang makile ali lan cengken ni kari titik dik glodak. Masang bedek mapa penang makile lan cengken ni gong ge gong gong gong. Yo enak edonge. Sampai ngiler. Oh, suara apa? Kak kenduk kak kenceng ngono iku. Lho, yo iki rek sing diarani suara rebab. Tepakan kaya potong. Kurang potong iki. Tapi ngomong daya kudu nesarate. Permios. Mek berni. Kula nuwun. Nuwun pinten, Dik? Nuwun pinten ya? Kulo nuwun tak ngemis. Niku lho, ngemis. Sampeyan iki napa sik kak, sampeyan niku? Kira sik kula nuwun pinten. Mula tak nuwun pinten permisi. Permisi. Kula niki sebagai tamu, mendayo. Mendayo. Mriki dek lho gulung. Lho, lan napa? Sampeyan dek gulung-gulung dhewe napa? Luwung gulung dek. Lan apa gulung-gulung niku? Niki tak kursi. Oh, longgo ah. Lah, codot. Lho, codot. Oh, apa sih codot iki? Niki lan apa nang codot-codot niku lho. Bener niki napa, Dik? Oh, cocok. Nah, niki. Cocok kaya codot. Nggih, Bu. Kacinge potong, Dik. Lho, lan apa dipotong? Boten. Lah, kacinge potong. Boten dipotong. Masalah rak potong-potong. Lah nggih tak potong napa, Dik? Masalah potong. Lah nggih potong. Masa gak iso ngomong potong? Gak iso. Lek potong gak iso, Dik. Lah niku wae niro akan sampian. Iya. Nggih, potong. Potong, Dik. Nggih. Lho, Dik. Nggih, nggih. Sinten jenenge sampian, Dik? Napa, Dik? Jenenge sinten? Kula R Baseman. Sinten, Dik? R Baseman. R? Nggih. R O R niku napa, Dik? Mboten Raden. Napa? Rakyat Baseman. Mosok lek R niku dadi rakyat, Dik? Lah napa? Rosokan. Aduh. Kok sampean niku sok sapa mawon. Potong gak? Eh nggih. Nggih monggo, Bu. Nggih. Niki saya lho. Potong niku, Dik, sak niki enten warnane, Dik. Pinten warnane? Enten warna telu, Dik. Wah kesasar aku rupanya kan. Cake potong nomor telu barang. Proso ya si iki ana potong nomor telu barang nih. Sing nomor setunggal nek napa? Nomor siji potong gulu. Atau waduh kesasar temen aku sih. Padha diri nek aturan aku. Nomor setunggal potong gulu. Nggih. Maksudnya potong gulu. Di gulu nek dipotong. Atau lah nomor kali. Nomor loro potong kuku, Dik. Oh, enak kuku diketoki, ngilangno baksil. Nggih, Dik. Sik tumoni ngono, ora ketoki kuku ya. Nggih, Dik. Ya nek kuku niku agak kudu macan ya. Dik, kan nomor kali ketoki kuku nggih. Nggih. Lah sing nomor telu potong klambi. Nek klambine sampeyan agake kelandungin diketok, Dik. Waduh keliru aku iki. Rasane iki padha lek tukang potong nang penjahit ujar Dik. Apa? Sembarang, Dik. Waduh, nggih. Nggih panjait. Wadah, iya. Nggih potong, Dik. Waduh, waduh. Tapi sembarang, enten. Pokok sembarang kaliren pun sampai kurang, Dik. Oh, keluwen nek kaliren. Tukang potong iki wong iki melek, tamerem wong iki. Kaya apa, Dik? Ada potongan yang ini, potongan ini. Ini tepaduan kaya Jepang, ini tepaduan. Kuatur kau yang merem. Ah sampai ngerusak nih kibon. Bawa botol. Demi alam botol kan, kau di botol rusak kan. Dikali sampai nih lo gujuk lo nih. Bah penyokor nih kibon tambah ngetok rambut tak sih. Kibon kita ceh rusak. Botol. Boten kabeh kerusakan. Kok ngrasani? Boten boten capek iki ganteng gagah. Enggak wis kerasa. Masalah boten gak kula boten ngrasani. Enggak mang muni kan fotone ngene. Boten gak kok sampeyan iki ganteng. Boten ganteng gak kula dipoto gak. Mun muring-muring gak kula dipoto gak. Kau dipotong kak lo. Temen dek. Gigi potong. Potongan bernani telu dek. Potong rambut. Gigi. Nomor siji, nomor loro, nomor telu regane wdwi dek. Nomor tunggal. Nomor siji murah dek. 750. Waduh. Lengone dek. Lengone apa nih? Lengone lengo wangi dek. Wah tempat. Teng rambut saged ireng. Lah. Wedake wedak wangi dek. Wah Yesus. Kate oleh hadiah dek. Luwih ten hadiah. Nggih, potong mriki sampai ping 40 oleh kaos kotang sito. Dadi ping 40 nggih oleh kaos kotang sito. Aku legrek iki sampe. Wah. Ya coba. Enggak foto kita gendeng kowe. Sing nomor loro 400 dek. Wah niki 400 sing iki. Tapi lengone, lengo ora ngaring. Oh, biasa mbon, biasa. Wedake. Mboten katik kemul, mboten katik wedak. Masuk angin iki rek. Tapi oleh mangan dek. Oh, mangan apa niki? Oleh mangan. Mangan sego ta? Sitik dek mekan. Nggih, nggih, nggih. Sak lepean. Sak ana kucing ben aku iki. Nggih, nggih, nggih. Tapi lak warek. Oh, nggih, nggih, nggih. Sing nomor 350. Lah niku mang 250 niku mawon. Tapi mboten dicukur penyukur dek. Kali napa? Beling. Atau ati beling lak petal kabeh iki rek. Masalah. Nomor siji dek. Nggih nomor siji mawon. Nomor siji ngangge kemul dek. Oh, nggih, nggih. Nggih, nggih. Lungguh dek. Nyuwun sewu lho. Sing penting mosok anur tak dik duluran. Nggih, nggih, nggih. Pinara dek. Atuh mbok masalah. Monggo. Nggih, nggih, nggih, nggih. Waduh niki alis niki tekan delen dek. Non. Alis tekan delen niki enake diilangi. Alis kula niki. Nggih. Gendeng kok tukang potong iki. Iki ngurus potong nang alis-alis barang. Niku kekandeleng kaya gendruwo dek enak. Lah potongan isane melek diculek aku. Lah jane omer mae ngene. Untuk kapotong kan sume-sume ngantuk ae ngene. Wah jane mripate merem mae diculek ae jalukane. Wah, sampe niku wates kok diilangi kok kalih niku ngawur lawon. Pasangan. Oh teriki sak sampe niku. Waduh, Pak, keliru temen aku rek. Lah potong iki. Niki lho rambut niki lho kan. Lah rambut e kedawan, Dik. Lah iki napa diatur ya napa? Diatur sing apik. Napa panjang muka, napa panjang belakang? Ya apa sih omongan iki rek? Lek panjang belakang dikareaken jitok-itok iki. Lek panjang muka dikareaken 11 rambut e. Masalahnya cepat yang belakang kayak gue gunciten gitu ini. Dari mana dia yang kundi? Kolepsuan ya. Oh kolepsuan. Kolepsuan. Kodeki kodek sepatu nopo. Kodek nopo sandal. Kodek sandal. Ada. Kodek sepatu. Kodek biasa. Yang ini kayak sepatu si ngombo. Kayak bentang pelem. Lah ini gue gaya cepat maju. Lagi kalau bentang pelem. Lagi. Ini ini gue. Pun dong gue dek. Ini. Duh. Menang dek. Menang. Ngomong. Pun ngomong dek. Ini pun. Kalau kupingnya kok sisian dek. Kenapa ini? Sing siji nemplek siji petal. Tenteng kok ini dek. Gue kantilnya dek. Kalau kuping kok. Sisian siji petal. Kok yang gantung gini sih? Wah, cah, cah, cah, cah, ya ampun, ya potong ini. Buatan-buatan, sampai ini, saya jeneng sampai sini, ya. Jeneng cilik apa jeneng gede? Aduh, loro jeneng ini. Apa enggak, ini? Lah, sing cilik. Sing cilik, enten loro. Duki mak kualon, apa mak dewe? Loh, kan. Lah, sing jeneng sing cilik kali ini, bang. Sing duki mak kualon. Gede. Ini ku enten loro, sing enom apa sing tuwe? Lah, sing nom. Sing nom enten loro, dek. Gede. Sing umur pitulas, nom umur songolas. Gak nontek ya omongan itu. Wendang. Hah? Potong ngantuk ae ngono. Kemarin Tinara, Dik. Nggih. Pun kula cekel niki potongane ngeten, Dik. Sing ati-ati, Dik, nggih. Atak celok amarayali mong eroje. Atak celok amarayali mong eroje. Beli mamamu tuntut. Oh, selamat to mung iki. Apa otak ada dapuran kau ini? Kau dicanda tak kalau ngitung terus aja. Pun jalgin pedot dek. Sampai ngitung awon. Tak norok amarayali mong e aja. Tak norok amarayali mong e aja. wong kok manut aki. Mantar nangis sedih. Kok potong motor cok opo. Wah. Dadi niki Dik. Jadi dicukur nih kimpo. Ya napa kok dipotong sese nih napa? Loh, lah yo napa lah sese dhisik cek ning api. Nggih, tapi sing tengen martengen kiwa, tak tengen tok entek tengen. Lho sampe nek napa sampe dipotong kok. Ah, bocek re, kok tak tempeling kok. Gatung lombo. Potong nek gak nyusahi kok nggih. Mantep terus kiwa sing roto. Sing kiwa diumbar sing tengen tok dentekno koyo ngene. Lah nggih. Buka kula niki. Sing kanan diapiki dhisik sing kiwong kan lembutan mari jeng-jeng ditutukakan lo jeng-jeng ngawur-mawur sampai ini waduh ya apa kesasar temen aku ya dek berengosnya dia ngeri sese dek ya loh kenapa? Dia ngeri sese kayak ini api sese tau dia berengosnya api dek kalau aku yang Mickey Mouse aku kulian buatan ngoten sampian kok potongan kok dungaren aja ngeten nopo jadi ngeten gula aja gak datang gak datang gak oh sinten dek lo anu mantu mantu ponakan kula niku Kartolo. Kartolo. Kartolo. Kok Kartolo? Lah kita Kartolo nopo? Melek ta sembarang iki. Ojo meremae. Lah nggih tak Kartolo. Niku lho metu banyune lho. Berkate. Berkate metu banyune. Rendes kok iki padha rek. Kok Kartolo? Kartolo. Oleh sinten dik? Angsal niku ponakan kula. Kok anu Marlena. Marlena? Nggih Marlena. Omahe dek pundi dek? Omahe Asem Jaya. Asem Jaya? Nggih. Boleh Marlena perlu panjenengan golek donale dek romade. Lho anu kak golek ide. Marlena niku Asem Jaya lan iki mahak lho nang ndi wong. Lho ya apa sih? Kak. Lho, kari sese. Sing tengen tek, sing kiwa sik woto. Lho kak, wah tak tututane ya apa takno. Potong ta minggat iki. Duh. Iki sing motong nang endi ya sing potong iki? Kula nuwun. Duh. Nah, mek mbok eneng kene nah. Aduh. Enggak nyare mbok enak engko ri aduh. Iya, aduh. Kenal lagi terbekal ta? Kak Tolo. Sopo iki? Kak Tolo. Kak Tolo. Iya, Kak Tolo tang bekal nek gak kenal lagi ini Kak. Sing kateng rabi kon. Engki. Lo diworongno ae. Rumah burung mak cinta. Iya, bapakku iki wis kadung api ambek sukran dikai duit 200 kon kate dirabi. Duh, aku dadi dijol ambek duit 200 teh. Iya tak de iya. Nyaman niku padha karo tuku teh. Meleh. Pas 200 mak meleh Marlena. Njo teh. Neka Kartolo neka. Ya tak. Podho grombolane. Tes pundi sik teh kopi? Aduh, mek teh kopi yo opo le? Teh botol. Teh botol cang. Ngene nak. Nggih. Iki aku duwe utang, duduk duwe utang dikeki duwit 200. Tapi Sokran kepingin ngerabi Marlena. Duwe duki sinten? Duki Sokran. Sokran yo opo niku persekot sepeda motor nih. Persekot. Jange kula tumbas 400 nggih, kula kira 200 dhisik sepeda motor sik digawe. Kok iso digawe gak karo-karoan arek opo niku duit saking kula nih. Pun kula sing mutusi Sokran. Apa tadi duit teko kon? Ambek nggih masuk akal lek duit disaru wong niku mbok masuk akal sampai Marlena bunuh diri. Tadi urusan sampai kelangan ku teh dhewe. Iya nak lek pikir-pikir pancen bener nah. Wi ambek Kartolo CJ teh. Aduh Sokran nganggur. Ana iki aduh tanggapan benino beres. Syukur nek ngono. Pan kapan cek dijak aku. Nih lo kali sese wae lo. Iya. Wis lho kali sese lo pamasi. Iki bukti sing go jarane sapa? Paman malah gondol separo man. Foto kali sese yo. Nang sapa? Loh. Lah Riko sing potong tak ya Dek. Kadung sese ni tekutuk kan apa? Ngawur ngawur. Apa iki marang tuane kok? Nggih. Lah karepe yo apa? Sese pun tak sese ni dereng sing kiwa niki lho. Aduh lho apa wong bekakase kari. Waduh soro lek aturan iki napa niki? Ngene ae ana beling nek. Pengene pinggire kombong niku. Ya apa ditutup nosok besok apa saiki? Saiki mawon. Saiki. Eta pundi? Saiki ayo nang kombong ta. Thank you.